Oke, sesuai dengan request, insya Allah pasti kita bawakan spesial buat rocker. Coba tepuk tangannya rocker, mana dong rocker? Ngono, semangat cowok-cowokku ya. Lambaikan tangannya lagi sama-sama ya. Spesial buat yang di Korea, dan juga Mas Doni yang request lagu ini ya. Monada. banyak rocker.